dirimu ada. Kaulah sebuah jawaban semua tanya. Sungguh hati ini tak mampu ungkapkan semua rasa yang lama terpendam di dada. Hanya kamu membuatku merasakan cinta yang sempurna. Musim berganti, ku kan selalu setia menanti. Walau hanya dalam hati, ku nyatakan dengarkanlah.